Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salamu wa salamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadar rasulullah. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, alhamdulillah hari ini kita mengkaji surat Ar-Ra'd ayat 12. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwallazi yurikumul barqa khawfan wa tama'a wa yunsi'us sahaba thiqal. Dialah Tuhan yang memperlihatkan kali kilat kepada kalian untuk menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia mengadakan awan mendung. Para pendengar yang dimuliakan Allah, bila pada ayat 11 kita diminta untuk melakukan perubahan dan tetap berlindung kepada Allah, karena terkadang dunia ini tidak berjalan mulus, garis lurus ke depan, tetapi ada gangguan yang sengaja diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ada bencana, ada sakit, ada musibah, ada kendala-kendala yang tidak sesuai dengan perencanaan yang telah kita buat. Satu tujuannya agar kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, agar kita mengambil pelajaran berharga dari musibah, bencana, dan kegagalan yang kita lakukan, untuk bisa meminimalis bencana, musibah, apa yang menimpa kita. Dan ini bukan menjadi alasan ketika hujan dan kemudian banjir kita mengatakan ini adalah musibah bencana dari Allah supaya kita berubah. Benar, tapi perubahan harus kita lakukan. Bagaimana kota Sumatera Utara, lebih tepatnya kota Medan, membuat perencanaan parit-parit yang besar sebagai lahan drainase untuk membuang saluran air hujan, dan bahkan kalau bisa dimanfaatkan, dijadikan danau buatan, bendungan yang bermanfaat sebagai taman kota, atau boleh jadi dengan air yang sebenarnya berposisi sebagai rahmat, dijadikan hutan kota yang menyejukkan dan menyegarkan. Ini adalah perencanaan-perencanaan di balik setiap musibah bencana, menjadi suatu momen untuk menjadikan sesuatu kota, sesuatu daerah, seseorang manusia menjadi lebih baik dan lebih dewasa. Jadi bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah pil pahit yang akan lebih mendewasakan orang, lebih menyehatkannya, lebih membuat kota lebih besar, lebih bersih, lebih nyaman, dan lebih membuat organisasi lebih sehat, lebih maju, dan lebih makmur. Begitu juga dengan negara, menjadi lebih transparan, lebih cerdas, dan lebih memakmurkan rakyat dan bangsanya. Itulah pil pahit yang disebutkan dengan su' pada ayat yang lalu. Pada ayat ini disebutkan juga huwallazi yurikumul barqa. Allah menurunkan petir, Allah menurunkan kilat, adalah gambaran lain, boleh jadi bahasa kinaya, sebagai bentuk sedikit cobaan yang telah disebutkan su' di sini dengan kata-kata barq. Tujuannya apa? Ada al-khawfu war-roja, ada harap-harap cemas, ada rasa takut tapi penuh harap. Karena apa? Karena memang hidup ini tidak lepas dari al-khawfu war-roja. Karena apa? Karena Allah adalah al-wal, Allah adalah tempat pelindung. Ketika kita sampaikan al-khawf war-roja, berarti kita telah menyerahkan perlindungan yang mutlak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di studio telah hadir Ustadz Fajrul Haq. Kita akan meminta kepada beliau sejauh mana doa yang kita panjatkan terkait dengan al-khawf war-roja tersebut. Silakan. Ya. Doa yang kita panjatkan tentunya tidak terlepas dari rasa kita berharap, dan juga cemas kita pun akan datang. Karena kalau seandainya cemas tidak akan datang, maka kita tidak akan mungkin berdoa begitu lama. Karena kecemasan itulah menambah. Jadi ada fungsinya, banyak sekali faedahnya ketika Allah memberikan di dalam hati kita itu antara harapan dan kekhawatiran. Dengan harapan kita terus berdoa, dengan kekhawatiran kita itu kita merasakan kurang. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala berfirman huwallazi yurikumul barqa, yaitu Allah menunjukkan atau memperlihatkan bagaimana itu kilat menimbulkan, maka di situ kita akan merasakan ketakutan. Wa tamaan, tapi tamaannya di sini adalah membuat hujan sehingga bumi itu menjadi subur. Jadi ada take and give-nya, ada yang dapat kita ambil dan ada yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya segala nikmatnya itu Allah berikan kepada kita. Maka tentunya tidak sekedar kita merasakan berharap saja, tentu ada rasa takutnya. Begitulah Allah bikinkan kita. Wa yunsi'us sahabas siqal. As-sahab ini adalah jamak dari awan. As-siqal adalah mator. Jadi as-sahab as-siqal menandakan adalah menurunkan hujan, membentuk awan mendung sehingga datanglah hujan. Maka apa yang kita ambil dari tanda-tanda keesaan Allah ini? Tentunya banyak sekali. Ketika terjadi petir, mungkin orang-orang yang dalam perjalanan akan merasakan khawatir, kan begitu. Jadi dengan begitu pula dia akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin bisa jadi doanya, ya Allah, telah Engkau tunjukkan amarah-Mu, murka-Mu, maka tunjukkanlah kepada kami rahmat-Mu. Artinya mungkin petir itu adalah merupakan bala, tapi di sisi lain hambanya berdoa, ya Allah, tunjukkanlah rahmat-Mu untuk meminta petir itu jangan terulang kembali lagi. Karena memang banyak terjadi petir ini dapat membakar tubuh manusia karena disebabkan disambar petir. Itu kan merupakan azab. Maka pentinglah kita berdoa itu. Dengan berdoa itu yakinlah kita bahwasanya kita itu akan selalu bersama Allah. Maka kekhawatiran kita yang tadinya disambar petir itu hilang bersama keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita minta dululah sehingga akan datang pertolongan. Bagaimana datang pertolongan kalau kita tidak memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Jadi tidak sekedar doa yang kita panjatkan, tentunya kita harus sholat, kan begitu Ustaz Zainal? Iya benar. Jadi sholat ini juga adalah merupakan pondasi utama. Maka kalau orang yang tidak sholat itu sebetulnya kalau meninggalnya nanti itu bagaimana mau disolatkan, kan begitu? Artinya badan dirinya saja tidak mau sholat. Maka ada pendapat tak usah disolatkan orang seperti itu, karena sholatnya saja tidak pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia meminta? Sudah hidup miskin, jauh dari rahmat Allah, tidak pernah menjalankan sholat perintah Allah yang wajib saja. Sebagaimana pada pertemuan yang lalu, wajib itu hanya sedikit, tidak banyak. Yang lebih banyak itu adalah sunnahnya. Yang sedikit itu saja banyak ditinggalkan. Na'udzubillah min dzalik. Ini adalah sebuah kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak dilihatnya bagaimana di atasnya itu ada langit, di bawahnya itu bumi, bumi itu lapisnya 7, ada air, ada gas, yang mana kalau Allah sekali mengatakan keluarlah isi perut bumi itu, maka mereka akan hancur semuanya. Sedangkan kita kalau di atas bumi ini terasa sangat kecil. Sudah kecil seperti itu, begitu besarnya bumi ini, toh masih banyak kita melakukan kesemena-menaan, melanggar perintah Allah yang mana tidak ada ujung pangkalnya. Dan itulah yang inginkan Allah, supaya mereka itu tahu mana dia keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dari petir saja dapat merasakan takut, apalagi hal yang lainnya. Mungkin ini Ustaz tambahnya. Ya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Para pendengar RRI yang dirahmati Allah, kita telah sampai di penghujung dari pertemuan kita di hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Bukti-bukti keesaan Allah Subhanahu wa taala itu terlihat nyata di mana-mana. Tidak harus kambing yang bertuliskan di kulitnya Allah baru terlihat tanda-tanda kebesaran Allah, atau tangan dan jari manusia tertulis Allah baru disebut tanda-tanda kekuasaan Allah. Tidak. Di setiap detik, di setiap menit, di setiap jam, di setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, kita dapat melihat tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan pada hari ini kita mengkaji satu tanda itu, yaitu petir. atau awan gelap yang menyelimuti kita ketika hendak turun hujan. Wa yunsi'us sahaba tsiqal, itu juga merupakan tanda-tanda keesaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah dua, maka mungkin mendung tidak akan jadi. Karena satu Tuhan mengatakan aku ingin mendung, sebagai Tuhan yang juga hebat mengatakan aku tidak mau mendung. Jadi akhirnya antara mendung, tidak mendung, akhirnya enggak jadi-jadi. Tapi karena Allah itu Esa, mau katanya mendung, mendunglah. Mau katanya turun petir, turun petirlah. Mau katanya turun kilat, turun kilatlah. Mau katanya lahir, lahirlah. Mau katanya mati, matilah. Karena apa? Karena dia Esa tunggal, dan itulah yang diyakini oleh ajaran samawi, baik Islam, Kristen, dan Yahudi. Semua di dalam Alkitab mengatakan Allah itu Esa. Dan itulah keindahan Islam yang lebih pure keesaannya dibandingkan dengan ajaran-ajaran agama samawi sebelumnya. Pelajaran yang dapat kita petik, karena Allah itu Esa, maka ada doa, ada sholat yang kita panjatkan sebagai wujud al-khauf war-roja. Doa dan sholat itu bukan berarti kita tidak mau meminta kepada manusia. Tolong menolonglah antar sesama, tetapi jangan berharap banyak dengan manusia. Ar-roja kita hanya kita khususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tolonglah, tapi mintalah pertolongan dari Allah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah akan menolong kita selama kita menolong antar sesama. Yang kedua, selain doa dan salat, kerjalah. Bekerja adalah menyelesaikan masalah. Islam bukan agama yang menganjurkan umatnya untuk berpangku tangan, bermalas-malas, apalagi mengemis di hadapan orang lain. Bekerjalah, karena kerja itu lebih mulia. Inilah makna dari al-khauf war-roja. Ada rasa takut, tetapi penuh harap. Penuh harap dengan doa dan bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.